alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sekarang penjelasan innamal mu'minuna ikhwah, itu ya penjelasan ayat innamal mu'minuna ikhwah, innama al mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Wal makna, maka makna ayat ini kata Syekh, annahum yarji'una ila amrin wahidin wa huwa al-imanu, bahwasanya mereka orang-orang beriman kembali kepada satu perkara, yaitu apa? Keimanan. Fahum ikhwatun fiddin, maka mereka orang-orang yang saling berselisih sekalipun, saling berperang sekalipun, mereka tetap ikhwah, bersaudara dalam agama. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling berperang tadi. Ya'ni kullu muslimina takhasama wa taqatala, itu setiap muslim yang keduanya saling berkhusumah, bertikai, saling takhotala, saling berperang. Wa takhsisul itsnain, pengkhususan dua pihak yang saling berkhusumah, bertikai, saling berperang, bidzikr, ya, di dalam penyebutan di ayat ini, li isbati wujubil islah, untuk menetapkan wajibnya mendamaikan, fima fauqaha bitariqil aula. Maka kalau ada yang lebih dari dua, misalkan ada tiga kelompok, empat kelompok, lima kelompok, dan seterusnya, maka ini lebih-lebih lagi, mesti lebih didamaikan. Oleh karena itulah, mendamaikan pihak yang bertikai adalah sebuah amal yang besar. Bahkan boleh di sini berbuat kebohongan, ya, dihalalkan di sini berdusta, ya, untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai di kalangan kaum mukmin. Kita tidak perlu berpikir dua kelompok kaum mukmin yang besar dalam kelompok besar, dalam skala kecil. Semisal dua orang mukmin saling bertikai, berselisih, tak tegur sapa, maka kita boleh berbohong kepada salah satu di antara keduanya. Wahai si A, Anda dapat salam dari si B. Kemudian kita katakan kepada si B, wahai si B, Anda dapat salam dari si A. Sehingga keduanya itu akan lembut hatinya dan menyangka bahwasanya saudaranya menginginkan kebaikan, perdamaian. Sehingga lunturlah permusuhan di antara mereka. Nah ini, maka kalau lebih dari dua pihak yang bertikai, yang saling berperang, maka lebih-lebih lagi untuk diupayakan perdamaian. Kemudian wattaqullah fi kulli umurikum, kata Syekh. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam setiap perkara kalian, dalam segala hal perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala bisa babi taqwa, itu dengan sebab taqwa. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, wa qawluh wala yaslubuna al-fasiqa al-minni al-islam bil kulliyati wala yukhallidunahu fin nari kama taqulul mu'tazilah, dan mereka ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak menghilangkan orang-orang yang melakukan fasik milli. Paham fasik milli? Yaitu fasik yang masih berada di atas millah, di atas agama Islam, tapi dengan tiga syarat yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kapan seseorang melakukan dosa besar tetap dikatakan fasik yang beragama Islam? Artinya fasik asghar. Kalau fasik asghar, dia beriman kurang imannya, tapi tetap dikatakan sebagai mukmin. Nanti kalau fasik akbar, fasik besar, maka dia keluar dari Islam, murtad, bukan Islam. Tidak boleh disebut sebagai seorang mukmin. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menghilangkan para pelaku kefasikan milniyah yang masih berada di atas milah Islam. Bilkulliyati, secara totalitas tidak menghilangkan keimanan dari mereka. Wala yukhallidunahu finnar, dan mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengatakan, tidak mengekalkan pelaku fasik milni tersebut sebagai orang yang kekal di neraka, kama taqulul mu'tazilatu, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah tentunya bersama khawarij, mereka punya usul, punya prinsip besar mereka, bahwasanya pelaku dosa besar ketika di akhirat mereka masuk neraka selama-lamanya. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak. Pelaku dosa besar di akhirat itu kalaupun diadab tidak kekal adabnya. Selama kefasikan dia, selama dosa besar yang dia lakukan bukan kesyirikan, bukan hal-hal yang membatalkan keislaman mereka. Dan berikutnya, mereka tidak menghalalkan perbuatan yang mereka lakukan dari dosa besar tersebut. Dalam artian mereka meyakini keharaman perbuatan tersebut. Namun karena didorong oleh hawa nafsu dan faktor yang lainnya, mereka terjatuh ke dalam dosa besar tersebut. Dengan keyakinan mereka tetap meyakini ini adalah haram. Yang wajib, yang Allah ridhoi adalah menjauhi perbuatan tersebut. Bisa dipahami sini? Dan itu bukan perbuatan yang akan menjerumuskan mereka kepada kemurtadan, semisal pembatal-pembatal keislaman atau syirik akbar. Nah, kalaupun mereka masuk neraka, tidak kekal di neraka. Itu bahasanya kalau, artinya pelaku dosa besar belum tentu pasti masuk neraka. Karena mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah ampuni, Allah ampuni dengan rahmatnya. Allah siksa dia dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini? Nah, kemudian di dunia ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar dengan definisi tadi, bukan dosa yang dosa besar kekafiran, bukan syirik akbar, di dunia mereka tetap dinamakan sebagai mukmin, tetapi mukmin yang kurang imannya karena sebab kemaksiatan dia atau dosa besar dia. Adapun Mu'tazilah menetapkan status quo bagi pelaku dosa besar di dunia. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat kekal di neraka. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar di dunia sempurna imannya. Kalau Ahlussunnah imannya kurang. Di akhirat Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah mengatakan tidak problem. Ya, dia tidak akan diadab. Yang penting itu bukan syirik, kata Murji'ah. Bisa dipahami di sini? Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai minal usul ahli sunnati wal jamaati, di antara usul, prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, annahum, bahwa mereka la yaslubun, mereka tidak menghilangkan. Apa makna yaslubun? La yanfauna, mereka tidak menghilangkan, menghilangkan anil fasik, dari pelaku kefasikan. Ai al-fisku. Wahuwa, apa itu kefasikan? Wahuwa al-khuruj, yaitu keluar. An ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah. Wal muradu bil fasik huna, namun yang dimaksud dengan fasik, orang yang melakukan kefasikan di sini, ialah huwa huna alladhi yartakibu ba'dal kabair, yaitu yang terjerumus, terjatuh ke dalam sebagian dosa besar. Dosa besar kasyur bil khamri wazzina wassariqati ma'atiqadi hurmih ma'atiqadi hurmati dalik, yaitu semisal meminum khamr, kemudian semisal berzina, mencuri, ya, dengan keyakinan akan keharaman perbuatan dosa besar tersebut. Ini syaratnya, ya, syaratnya kapan fasik apa tadi namanya? Milli. Orang fasik yang tidak boleh dikafirkan. Ya, fasik itu ada dua. Ada fasik asghar, fasik akbar. Pelaku fasik asghar, nah ini yang disebutkan, dia terjatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua, dosa besarnya tersebut dia yakini akan keharamannya. Jangan seperti Murji'ah. Murji'ah mengatakan, oh enggak apa-apa, yang penting imannya, yang penting kolbunya, yang penting hatinya. Padahal dia melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan. Semisal muslimahnya enggak mau pakai jilbab, Ya, itu kemaksiatan karena dia tidak melaksanakan perintah. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaina min jalabibihinna. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjulurkan jilbab-jilbab ke dada-dada kaum muslimah. Dia enggak mau. Dia menolaknya. Maka ketika dia menolaknya, maka itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan ketika dia menyatakan itu halal, tidak mengapa, yang penting kalbunya, dia terjatuh ke dalam perkara irja, irja yang besar, murji'ah yang besar. Bahkan kata Ibn Taymiyah dalam Majmu' al-Fatawa, orang ini bisa terjerumus ke dalam kemurtadan kalau dia menyatakan itu adalah halal. Itu adalah halal. Itu adalah halal. Ini bisa murtad. Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Ya dan billah. Ini ya, yang sering terjadi ya. Nah, ini jadi baru dua syarat. Kapan seorang dikatakan fasik mili, terjatuhnya ke dalam dosa besar. Yang kedua, ma'atiqadi hurmati dzalik, dengan keyakinan akan keharaman perbuatan dosa besar tersebut. Ketika dia terjatuh ke dalam dosa besar, dicontohkan oleh syekh, semisal minum khamr, berzina, ya, ataupun yang lainnya, mencuri, dia tetap meyakini adalah haram. Dia ini adalah haram. Dia tetap yakini. Ini penting. Ya, al-milli, ini fasik al-milli. Apa itu yang milli? Ini diambil dari kata millah. Artinya dia tetap berada di atas millah, di atas al-Islam. Ay alladhi ala millatil Islam, yaitu dia tetap berada di atas millah agama Islam. Walam yartakib minad dunub ma yujibu kufrah. Ini syarat yang ketiga. Dan dia tidak terjatuh kepada dosa-dosa yang mengharuskan atau yang menyebabkan kekufuran dia. Semisal syirik akbar, ya, semisal hal-hal yang membatalkan keislaman dia, ya, dia terjatuh ke dalam, ya, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi tiga syarat seorang pelaku dosa besar tetap dikatakan sebagai mukmin, tidak dicopot status keimanan mereka. Ya, ini yang disebut dengan fasik milli atau fasik asghar. Pertama tadi apa syaratnya? Terjatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua, meyakini keharaman dosa besar tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ya, tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang menyebabkan kekufuran dia. Ya, yang menyebabkan kekufuran dia. Fa ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnati wal jamaah la yasulbunahu al-islam bil kulliyati. Ahlus sunnati wal jamaah tidak menafikan Islam secara totalitas dari pelaku fasik mili tadi. Wa yahkumuna alaihi bil kufr. Ya, sehingga mereka ahlus sunnati wal jamaah memvonis pelaku fasik mili tadi dengan kekufuran. Tidak demikian. Kama taquluhul khawarij fi dunya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij di dunia. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar di dunia divonis oleh khawarij sebagai kafir, murtad, keluar dari Islam. Sehingga berlakulah hukum-hukum riddah. Artinya apa? Mereka boleh diperangi, halal darahnya, halal kehormatannya, kehormatan wanitanya, dijadikan sebagai budak, halal hartanya, dijadikan sebagai ghanimah kalau diperangi, atau faiz kalau tanpa peperangan. Iya dan billah. Nah, ini ya konsekuensi besar dari gampang mengkafirkan ya pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan. Yang boleh dikafirkan apa? Syirik akbar, pembatal-pembatal keislaman. Ini baru madhab ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kata Syekh, ya, wala yukhalliduna finnar, dan mereka ahli sunnati wal jamaah tidak memvonis kekal di neraka pelaku kefasikan asghar tadi, fasik mili tadi. Artinya kalaupun mereka masuk neraka, itu dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak akan kekal. Selama mereka bertauhid, tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman, syirik akbar ketika mereka di dunia dan belum bertobat, ya, atasnya, selama tidak terjatuh ke dalam demikian, hanya dosa besar, berzina, cuman mereka tetap beribadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah kepada sesuatu apapun kepada selain Allah, walaupun imannya sedikit, walaupun sebesar biji atom yang paling kecil dari itu, kalaupun dia divonis di neraka puluhan tahun, ratusan tahun, atau Allah wa'alam, Allah yang paling tahu mengenai hal ini, ini tidak akan mengekalkannya. Dia tidak akan kekal. Dia akan keluar. Dan dia akan dinamakan sebagai al-jahannamiyun, alumni neraka jahannam. ya, ex penghuni neraka jahanam. Dia akan dikeluarkan dari neraka jahanam dan dia akan dicelupkan ya ke surga kehidupan di sungai yang ada di surga Firdaus. Badannya gosong hangus kemudian hidup lagi dan akhirnya Allah akan masukkan dia ke surga selama-lamanya, meninggalkan neraka selama-lamanya. Bisa dipahami sini ya. Nah, kalau orang kafir memang kekal. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas tanpa ragu apa hukum orang kafir yang kepada Allah, Nasrani, Buddha, Hindu dan yang lainnya. Mereka kekal di neraka jahannam. Loh, kok kita masih bertanya lagi? Allah sudah kabarkan ya, kabarkan sebagaimana yang Allah kabarkan. Yakini sebagaimana yang Allah telah tetapkan. Mereka kekal enggak Nasrani di neraka? Loh, kok pertanyaan seperti ini ragu ya? Ragu pertanyaan kayak begini. Ya. Orang Hindu di neraka enggak? La ilaha illallah. Terus ada beda pendapat gitu, orang Hindu di surga ada gitu. Ada kemungkinan. La ilaha illallah. Ya. Nah, ini orang-orang seperti ini dikatakan oleh para ulama, ya. Orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Ya. Kufur mereka ya kafir. Allah panggil mereka kuliah ayyuhal kafirun. Allah panggil dan mereka kafir. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ay yahkumuna alaihi bil khuludi finnar fil akhirah wa adami khurujihi minha idza dakhalaha. Ini yang dikatakan oleh Khawarij yang memvonis mereka dengan kekekalan di neraka di akhirat dan tidak akan keluar dari neraka idza dakhalaha apabila ia memasuki neraka tersebut dari kalangan pelaku dosa besar. Ia dan billah. Ini adalah vonis yang serampangan dari kalangan Khawarij. Dari dahulu hingga saat ini. Ingat ya, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Kalau yang mengkafirkan syirik akbar, ini madhab al-sunnah. Yang mengkafirkan syirik akbar, madhab al-sunnah. Ya, jangan salah juga, ada orang mengkafirkan syirik akbar, dicap sebagai Khawarij. Dia gak ngerti definisi Khawarij berarti. Ya. Barakallahu fikum. Ya, walaupun nanti itu ada silang pendapat di kalangan para ulama, ya, apakah diberi uzur atau tidak dari pelaku dosa besar, pelaku kesyirik akbar, yang jelas yang mengkafirkan, ya, itu bukan Khawarij. Itu bukan Khawarij, ya. Kemudian mana lagi tadi? Kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah wal Khawarij wal Mu'tazilah wal Mu'tazilah Khawarij maupun Mu'tazilah yarawna, mereka berpandangan annal fasiqa la yusamma musliman wala kafiran. Nah, ini Mu'tazilah nih. Mu'tazilah mereka berpendapat bahwasanya orang yang fasik hukum di dunia tidak disebut sebagai mukmin, tidak disebut sebagai muslim, tidak pula disebut sebagai kafir. Kalau Khawarij tadi apa? Hukum di dunia pelaku fasik, fasik milih, ya, fasik asghar, kafir. Kalau Murji'ah apa? Sempurna imannya. Kalau Ahlus Sunnah apa? Mukmin tapi kurang imannya. Ya, tidak kafir. Bisa dipahami sini? Mukmin tapi kurang imannya. Sesuai dengan kadar dosa besar yang dia lakukan. Ya, kalau dia sudah bertobat, mukmin sempurna imannya. Artinya kalau dia belum bertobat, itu dikatakan sebagai mukmin yang kurang imannya. Oh, dia pernah berzina 15 tahun lalu, belum bertobat nasoha sampai sekarang. Fasik namanya. Namanya apa? Fasik. Ya. Tapi sudah bertobat. Nah, bukan fasik lagi. Sudah bertobat. Ya. Kemudian bal huwa indahum bil manzilati bainal manzilatain. Bahkan pelaku dosa besar tersebut indahum menurut Mu'tazilah itu berada di sebuah manzilah kedudukan baina al-manzilatain, di antara dua kedudukan. Artinya di antara dua kedudukan apa? Antara penamaan kafir dan antara penamaan mukmin. Statusnya enggak jelas, digantung di dunia. Namun kalau di akhirat Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij, pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Ini perbedaannya antara Murji'ah, Ahli Sunnah dan Khawarij maupun Mu'tazilah. Kalau di akhirat Khawarij Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar neraka. Kalau Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar tidak masuk neraka, masuk surga. Ahlus Sunnah pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalaupun Allah vonis masuk neraka, tidak mengekalkan dia di neraka. Ya, bisa dipahami sini. Yang namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, ya terserah Allah. Ya, sesuai dengan keinginan Allah. Apakah Allah akan ampuni dengan rahmatnya, ya, dengan sebab tauhid dia atau yang lainnya, atau Allah azab dia. Intinya kalau diazab tidak kekal. Ini kalau di akhirat. Kalau di dunia tadi apa perbedaannya? Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ahlussunnah pelaku dosa besar kurang imannya tapi tetap mukmin. Mu'tazilah apa? Tidak mukmin, tidak kafir. Khawarij gimana? Kafir. Nah, ini jelas ya, bisa dipahami sini. Yang kayak begini-gini ini ya mesti sering dibahas-bahas di murojaah. Jangan bahas yang enggak penting-penting. Ini penting nih organ ini. Di semua buku-buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan. Para ulama salaf menyebutkan hal ini, enggak henti-henti, enggak bosan-bosan, terus. Walaupun zaman berubah sekarang katanya milenial, tetap mesti dibahas. Apalagi zaman sekarang, kerusakan saat ini itu lebih parah tentunya daripada kerusakan zaman Ja'ad bin Dirham atau zaman Jaham bin Safwan sekalipun. Ya, kerusakan umat saat ini lebih parah. Ya, mungkin ada yang lebih sesat di antara umat ini daripada Jaham bin Safwan, daripada Ja'ad bin Dirham. Ya, barakallahu fikum. Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan, disembelih. Itu kenapa disembelih? Dihukum mati karena berpendapat Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai khalilullah. Dan dia berpendapat bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Musa. Dua poin ini aja yang menjadikan sebab dia disembelih. Gimana dengan penyimpangan umat saat ini? Ini Ja'ad bin Dirham maha guru dari Jaham bin Safwan. Namun Jaham bin Safwan yang mempopulerkan. Sehingga terkenal pendapatnya Ja'ad bin Dirham itu kalau diadopsi banyak orang itulah pendapat Jahmiyah. Ya, tidak dinisbatkan kepada pendirinya Ja'ad bin Dirham, tetapi kepada pengikutnya yang paling banyak pengikutnya pula. Sama kayak madzhab Dzahiri, madzhab fikih. Ya, tidak dikenal Abu Dawud Adz-Dzahiri sebagai pelopornya. Namun yang dikenal kalau madzhab Dzahiri pasti semua orang akan tertuju kepada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kenapa? Karena Ibnu Hazm Al-Andalusi lah yang paling masyhur, yang paling banyak pengikutnya ya dalam madzhab fikih beliau tersebut yang sebenarnya dipelopori oleh siapa? Abu Dawud Adz-Dzahiri. Nah, kemudian mana lagi tadi? Hada hukmuhu indahum fid dunya. Inilah status terhadap pelaku dosa besar, pelaku fasik indahum menurut mereka, menurut Mu'tazilah di dunia. Wa amma hukmuhu inda fil akhirah. Wa amma hukmuhu indahum fil akhirah. Adapun status hukum pelaku dosa besar menurut mereka di akhirat, menurut Mu'tazilah, fahum muqaladun finnar, maka pelaku dosa besar kekal di neraka. Wal adilatu ala butlani hadzal madhhab katsiratun. Maka dalil-dalil yang menerangkan kebatilan madhab Mu'tazilah ini sangatlah banyak. Waqad marra ba'duha wa sayati dzikru baqiyatiha. Ya, telah berlalu sebagiannya dan akan datang nanti penyebutan ya dalil-dalil yang lainnya. Tsumma bayyana Syekhu rahimallah al-hukma as-sahiha. Kemudian Syekh menerangkan rahimallah Syekhul Islam yang dimaksud di sini hukum yang benar alladhi yantabiqu 'alal fasiq al-milli. Atau yang yuntabaku alal fasik al-milli, yang diterapkan kepada fasik al-milli, yaitu fasik asghar dengan tiga syarat tadi. Masih ingat tiga syaratnya tadi? Terjatuh ke dalam dosa besar, meyakini akan keharaman dosa besar tersebut, dan tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan dia kafir. Apa hal-hal yang menyebabkan dia kafir? Syirik akbar atau diantara pembatal keislaman, ya. Di antara pembatal keislaman semisal istihza, ya, tidak mengkafirkan orang kafir, ya, apalagi berhukum dengan selain Allah dengan menghalalkan atau menyamakan, ya, atau mentabdil, ya, atau yang di antara sebab-sebab ya, kekufurannya, apalagi ya, banyak di antara nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab di buku beliau Nawakidul Islam. Walaupun 10 itu bukan pembatas, ya. Namun 10 itu yang sering terjadi. Kemudian Ya. Kemudian beliau akan menerangkan hukum yang benar yang diterapkan kepada pelaku fasik yang milli, fasik asghar, ya. Muayyadan bi adillati minal kitab bi adillatihi minal kitabi wasunnah, yang ditopang oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, balil fasiku yadkhulu fi ismil imanil mutlaqi, bahkan fasik, yang dimaksud dengan fasik di sini fasik milli, fasik asghar bukan fasik akbar, itu masuk ke dalam cakupan penamaan iman secara mutlak. Ya, ai mutlaqul iman, yaitu keimanan secara mutlak, artinya dia tetap mukmin. Alladhi yadkhulu fihi al-imanu al-kamil wal-imanu naqisu, yang iman mutlak ini masuk di dalamnya iman kamil maupun iman naqis, iman yang sempurna maupun iman yang kurang, pokoknya beriman begitu. Intinya falaku fasik itu tetap berada beriman. Ini namanya iman mutlak. Namun kita tidak katakan kamilul iman, imannya sempurna. Namun kita katakan ya, yang namanya fasik ini adalah imannya naqis, imannya kurang. Ya, qala ai mutlaqil iman alladhi yadkhulu fihi al-imanu al-kamil wal-imanu naqis kama fi qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin. Allah Ta'ala berfirman, maka bebaskanlah seorang budak yang beriman. Perhatikan, maka bebaskanlah seorang budak yang beriman. Ya, dalam sebuah kafarat, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menebus dosa tersebut di dunia, harus membebaskan seorang budak yang beriman. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa inna man a'taqa raqabatan mu'minatan, maka orang yang a'taqa membebaskan seorang budak yang beriman, wa in kana al-mu'taqu fasiqan, walaupun yang budak yang dibebaskan tadi itu adalah budak yang fasik, ya fi ma yushtaratu fihi imanu raqabah, dari hal-hal yang dipersyaratkan tentang budak yang beriman tadi yang dibebaskan, raqabah al-mu'taqah yang dibebaskan, kafarat dzihar, ya semisal kafarat dari dzihar, yaitu dzihar apa namanya, menyatakan sebuah perkataan kepada istri, ya, yang di situ kalimatnya tersebut mengandung sudah stop, ya, untuk memperistri dia, tetapi bukan talak. Ya, kalau zaman jahiliyah dulu menyatakan kepada istri, yaitu anti kadhri ummi, kamu seperti punggung ibu saya, artinya dia tidak akan menyetubuhi lagi istrinya tadi, ya, karena sudah dianggap seperti ibunya, namun tidak ditalak. Maka ya, untuk bisa bersatu lagi harus fatah riroqobah, ya, yaitu persyaratan yang pertama membebaskan seorang budak. Awil qatl, atau masalah kasus pembunuhan. Ya, ajza'ahu dzalika al-ithqu biittifaqil ulama. Maka itu sudah dianggap ajza'ahu dzalika al-ithqu, ya, pembebasan budak tersebut itu sudah ajza'ahu, sudah dianggap sah, ya, walaupun yang dibebaskan budaknya tersebut adalah budak yang suka minum khamr, budak yang berzina, budak yang mencuri, budak yang melakukan dosa besar, dengan keadaan budak tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah, dengan keadaan budak tersebut mengharamkan apa yang dia lakukan berupa dosa besar tadi. Maka ketika seorang mukmin ya melakukan dosa-dosa sehingga mesti ada kafarat di situ membebaskan budak, maka membebaskan budak sang peminum khamr tadi, mencuri tadi, itu sudah dianggap sah menurut kesepakatan para ulama. Li'anna dzalika yadkhulu fi umumil ayah, karena budak fasik tersebut itu sudah masuk ke dalam cakupan keumuman ayat tadi, fatahri raqabatin mu'minah, maka bebaskanlah seorang budak yang beriman. Wa illam yakun al-mu'taqu min ahli al-imani al-kamil, walaupun al-mu'taq budak-budak yang dibebaskan tadi itu lam yakun, dia bukan berasal dari kalangan orang-orang yang imannya sempurna, namun budak yang bandel, budak yang minum khamr, tapi tetap bertauhid, malah meyakini apa yang dia lakukan adalah haram. Nah, ini sah, bisa dipahami sini. Nah, ini penting sekali poin inilah penting. Ya, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama berdasarkan kesepakatan para ulama sahnya dibebaskan budak yang fasik sekalipun sebagai kafarat. Bisa dipahami sini? Khawarij gimana Khawarij? Khawarij gak ada fuqahanya mereka. Ya. Mu'tazilah gimana? Sama. Ya, fuqahanya sesat semua. Sehingga mereka pun bingung menerapkan ayat ini ke dalam fikih mereka. Ya, fikih kafarat. Wa qawluhu wa qad la yadkhulu. Ya. Kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah, ya. Wa qad la yadkhulu, terkadang tidak masuk ay al fasik al milli fismil imanil mutlaq. Terkadang pelaku fasik al milli, yaitu pelaku fasik asghar, itu tidak masuk ke dalam cakupan iman mutlaq. Ai idza urida al imanu, idza urida bil imani al imanu al mutlaqu al kamilu. Itu apabila yang dimaksud dengan iman tadi itu adalah iman mutlak yang sempurna. Jadi pelaku fasik itu tidak masuk ke dalam cakupan iman, iman yang sempurna. Tetapi dia imannya iman yang mana? Kurang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila Allah disebutkan di sisi dia, maka wajilat qulubuhum. Maka hatinya dia bergetar. Ini iman yang mana nih, orang yang beriman mana? Yang fasik atau yang mukmin kamil? Ya, mukmin yang sempurna imannya. Berarti kalau di ayat ini pelaku pencurian, pelaku perzinaan, ya, masuk enggak ke dalam ayat ini, Kak? Masuk enggak? Masuk enggak? Enggak. Ya. Dia berzina, dia mencuri ketika disebutkan nama Allah. Misal lagi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia mencuri di situ. Nyolongnya di masjid lagi. Otak amal. Dia mencuri di situ. Atau dia minum khamar, atau dia berzina, atau berdosa besar yang lainnya. Ya. Sementara kriteria iman di sini adalah ya innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah apabila nama Allah disebutkan, maka bergetar kalbu mereka. Ya, bergetar. Dia enggak bergetar. Ya, dia enggak bergetar. Ya, paling cuma istighfar, astagfirullah. Lagi adzan lagi. Dia enggak bergetar. Melanjutkan tetap maksiat dia, dosa besar dia. Nah, kalau yang dimaksud dengan iman yang sempurna di sini, di ayat ini, dia enggak masuk. Paham enggak antum di sini? Bisa dipahami sini? Dia enggak masuk. Ini yang masuk yang mana? Orang-orang pilihan, yang khusyuk. Ya, yang setiap sebut nama Allah bergetar hatinya. Wah, ini berarti imannya gimana? Yang sempurna. Yang sempurna imannya. Karena Allah sebutkan ini, innamal mu'minuna, itu pakai innama lagi, adatul hasr. Pembatas untuk membatasi. Orang-orang yang beriman itu ialah yang apabila Allah disebutkan nama Allah, bergetar kalbu mereka. Nah, kalau pelaku dosa besar di ayat ini enggak masuk cakupannya. Tapi bukannya dalam artian, bukannya kita pahami enggak masuk dalam cakupan iman ini, dia bukan orang Islam kafir karena sebab kemaksiatan dia tadi, tidak. Ya, tetapi yang dimaksud yang beriman di sini innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ini adalah orang-orang yang beriman yang gimana? Kamilul iman, yang sempurna imannya. Dia tetap beriman enggak? Beriman dia. Ya, dia tetap beriman, tapi naqisul iman. Kurangnya tergantung kadar maksiatnya. Ya, kurangnya. Kurang itu tergantung kadar maksiatnya. Bisa dipahami di sini enggak? Ngerti ya? Ya. Li'annal murada bil imani al-madhkuri fil ayati al-karimati al-imanu al-kamilu. Karena yang dimaksud dengan iman yang disebutkan di ayat yang mulia di atas itu adalah iman yang sempurna. Fala yadkhulu fihil fasiqu. Maka orang fasik, fasik milli, itu pelaku dosa besar, tidak masuk ke dalam cakupan ayat ini. Li'anna imanahu naqisun. Karena imannya kurang. Orang dengar Allah, dengar nama Allah, disebut nama Allah, dia maksiat. Dia meyakini ini haram. Dia maksiat. Berarti dia gak masuk cakupan ayat tadi. Iya. Karena imannya kurang. Bukan dalam artian dia out dari Islam. Keluar dari Islam. Murtad dari Islam. Tidak dianggap beriman. Bisa dipahami sini. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ini yang serupa dengan ini hadis. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak, ya, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina itu tidak disebut sebagai mukmin. Artinya mukmin apa? Hah? Mukmin yang mana? tidak disebut sebagai mukmin, mukminnya kamil. Dia berzina, naudzubillah. Berzina dosa besar. Ya, dosa besar yang sangat besar. Memberikan efek besar di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja hukumannya mesti disegerakan. Dirajam kalau dia menikah atau pernah menikah. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan diusir dari tempat dia selama 1 tahun. Ini dosa besar. Pengaruhnya luar biasa. Disebutkan hukuman rajam ini bahkan di kitab-kitab sebelum Quran. Misalnya di Taurat dan Injil disebutkan hukum rajam, dibunuh sampai mati. Ya dan billah. Dan para ulama menyebutkan pengaruh zina. Pengaruh zina itu akan menular, menular ke anak keturunan. Ya dan billah. Ya, ini mengerikan. Di dunia akhirat, ya dan billah, mengerikan lagi. Nah, tapi zina itu bukan kekafiran. Selama pelakunya tidak menghalalkan apa yang dia lakukan. Ya, dia berzina, ya dan billah. Kata Nabi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina, dia tidak disebut sebagai mu'min. Dia berzina di situ. Meyakini ini haram, tapi hawa nafsu, tapi karena bla bla bla bla, alasan dia. Tidak, kata Nabi, ketika dia berzina tidak disebut sebagai mu'min. Artinya taruhlah, ketika dia lagi berzina, mati. Kan banyak tuh. Nah, karena dia konsumsi obat kuat, ya enggak? Jantungnya berdetak kencang, oh mati, mati dia. Iya dan billah. Ya. Kata Nabi apa? Innamal amalu ya bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, akhirnya. Endingnya lagi berzina. Ya, perut dia di atas perut pelacur atau perut wanita teman zina dia. Ada enggak yang kayak gitu? Ada iya dan billah. Ada. Ya. Ada. Nah, taruhlah dia mati dalam keadaan demikian. Yang penting dia meyakini itulah haram. Ya, hawa nafsu. Ya, itu kekafiran bukan? Bukan. Ya. Kata Nabi, tidaklah seorang yang berzina ketika dia zina dia mukmin. Berarti dia enggak iman. Ya, enggak beriman. Kata Nabi, innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, akhirnya. Endingnya apa? Dia ke dalam keadaan zina. Kalau orang yang berzina disebut sebagai mukmin bukan? Bukan. Nah, sekarang jelasnya orang mati dalam keadaan berzina. Ya. Saksinya pelacurnya. Iya, lagi begituan sama saya. Nah, mati dia. Ya. Minum pil apa? Koplo. Pil koplo. Obat kuat. Ya. Nah, itu ya mati dia di situ. Nah, mati dia. Apa yang kita vonis terhadap si fulan tadi? Ya. Fasik milli. Ya. Kafir? Tidak. Mukmin? Hah? Mukmin secara mutlak iya, Pak. Tapi mukmin tapi gimana? Naqisul iman. Naqis al-iman. Bisa dipahami sini? Nah, ketika dia berzina azan, bunyi azan. Allahu akbar, Allahu akbar, mati dia, mati. Tadi di ayat apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. So, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati dia. Allah menyebutkan yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hati dia. Ini boro-boro bergetar. Nah, malah dia berzina, ya dan billah. Berarti enggak dinamakan sebagai iman. Apa kita jawab? Ayat tersebut ialah orang-orang yang sempurna imannya. Bisa dipahami sini? Dia enggak masuk ke dalam cakupan iman di ayat tersebut karena itu kategori iman yang sempurna. Dia tetap masuk ke dalam cakupan iman yang mutlak, artinya yang kurang imannya. Kenapa? Karena dia fasik milli. Definisi fasik milli ialah orang terjatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua, dia meyakini keharaman dosa besar tersebut. Yang ketiga, dosa besar tersebut bukan kesyirikan akbar atau pembatal keislaman. Paham sini ya? Jadi ada paham ini tauhid. Ngerti mana pembatal keislaman, mana bukan. Nah, nanti masalah sang apa namanya sang mayit yang berzina tadi ternyata itu di ya tidak mau disolati, itu lain masalah lagi. Karena tidak mau menyolati mayit bukan vonis pengkafiran dia. Nabi enggak mau solatin sahabat yang pernah berhutang belum dibayar. Apa Nabi kafirin? Tidak, bahkan Nabi nyuruh sahabat yang lain untuk menyolati dia. Paham sini enggak? Bisa dipahami sini? Ternyata dia disolatin tuh, udah ketahuan, tersebar. Wah, itu mati di atas perut pelacur ketika berzina. Masalah mau mensolat itu lain. Yang jelas vonis kita terhadap dia, dia mukmin naqisul iman. Ya, dia mukmin naqisul iman. Dipahami ya mana hadis la yazni az-zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, dia tidak disebut sebagai mukmin. Apa yang dinafikan dalam ayat dalam hadis ini? Keimanan apa yang dinafikan, ditiadakan? Kamilul iman. Ya, ngerti enggak di sini ya? Ini syubhat-syubhat khawarij ini pakai ayat-ayat atau hadis-hadis semisal ini. Ya. Ini syubhat-syubhat khawarij. Bisa dipahami sini. Ya. Jadi untuk lari dari Murji'ah tidak harus jadi khawarij. Paham sini ya? Ada orang lari dari Murji'ah jadi khawarij. Ada orang lari dari khawarij jadi Murji'ah. Mending mana? Mending jadi ahli sunnah. Walaupun Murji'ah kata para ulama lebih jahat daripada khawarij. Murji'ah kata Al-Bukhari Yahudinya ahlul kiblah. Iya dan billah. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Nah. Innama di ayat tadi ya. Wal narji itu ya. Li'anna imanahu naqisun wal narji ila tafsiril ayatil karimah. Wal narji lamnya itu lamul amr. Maka hendaknya kita kembali kepada tafsir ayat yang mulia tadi. Bahwa yang dinafik yang ditetapkan dalam ayat tadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu adalah iman yang sempurna. Kita sendiri pun juga bisa tidak dikategorikan iman dalam ayat ini. Ya, kita lagi futur ya dan billah. Disebut nama Allah. Bergetar hati enggak? Enggak. Kalau begitu enggak masuk dalam cakupan iman ini dong. Hah? Enggak masuk dong. Iya. Nah, iya bisa, tapi bukan dalam cakupan dinafikan iman secara totalitas. Hanya saja kita keluar dari kategori iman yang sempurna. Kemudian innama di ayat tadi. Innama inna ya, masuk ma maka fatakufu amal inna itu ada tuh hasrin. Yaitu ya ini namanya perangkat dalam bahasa Arab untuk membatasi. Membatasi apa? Membatasi apa yang dibicarakan setelah innama. Ya. Semisal saya menyatakan begini, innama Zaidun qa'imun. Maka kita membatasi yang itu Zaid berdiri. Ya, yang berdiri adalah Zaid. Nah, bisa dipahami sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah ya innama yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu ya, sesungguhnya orang-orang yang bermakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dibatasi. Nah, maka innama adalah adatu hasrin, perangkat dalam ya, ilmu grammar bahasa Arab untuk memberikan pembatasan. Tusbitul hukma lil madhkuri wa tanfihi amma siwahu. Yang untuk menetapkan hukum yang disebutkan setelah innama tadi. Ya, dan wa tanfihi dan untuk menafikan, meniadakan amma siwahu dari selainnya. Bisa dipahami enggak di sini? Ngerti gini? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka innama di sini hanya menetapkan yang disebutkan di ayat ini. Yaitu apa yang beriman yang hanya apabila Allah disebutkan bergetar hati mereka. Nah, yang beriman yang ini aja deh. Kemudian menafikan selainnya. Berarti yang enggak bergetar, ah enggak beriman di sini. Paham di sini? Ya. Ah, jadi kalau enggak paham kita makna naqisul iman, kamilul iman, oh pakai ayat ini langsung jadi khawarij. Ente tadi bergetar enggak ketika azan berkumandang? Enggak, biasa aja. Ente bukan beriman. Nah, ini enggak paham ini. Enggak paham, ya. Apa yang dibatasi itu? Betul ini pembatasan. Betul itu pembatasan dan mengeluarkan siapa saja yang di luar konteks tadi. Ya. Ngerti enggak sini? Nah. Kalau saya mengatakan begini, innamat tulabu alladzina yuraji'una durusahum. Sesungguhnya yang namanya ya, pembelajar itu adalah yang murojaah, yang memurojaah pelajaran mereka. Nah, maka saya menetapkan yang dikategorikan tulab yang mau murojaah. Berarti yang enggak mau murojaah, yang malas, yang kasran, ah, talib enggak? Bukan. Bukan. Berarti kan begitu. Ini kalau dalam talib ini juga nanti kalau kayak iman, iman hakik, iman kamil, sama begitu juga. Talib kamil, talib nafis. Talib rajin, talib malas. Nah, begitu. Nah, jadi yang dikategorikan yang murojaah pelajaran, talib yang mana? Nah, yang mana? Yang kamil, yang rajin. Ya, yang malas apa talib yang mana? Nafis. Dia tetap besok-besok dia tetap talib. Orang dia santri. Ya. Dia santri, ya talib. Tapi malas. Ya, malas dia. Nah. Kayak gitu. Paham antum sekarang? Nah, ngerti enggak? Besok-besok saya tanya ya, murojaah nih, katanya talib. Nah. Saya talib pemula katanya. Talib kecil. Iyalah, oke, okay. Talib kecil kayak talib ya, icrit kayak. Nah. Sekarang saya tanya, murojaah enggak? Enggak. Ah, berarti talibnya yang mana tuh? Ah, nafis. Ngerti di sini, ya? Baik, mana lagi tadi? Al-mu'minuna ay al-imanu al-kamil. Nah, ini yang dimaksud. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang mana itu yang beriman itu yang kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka yang beriman itu, yang dibatasi di ayat ini, yang cuman kalau orang-orang yang bergetar hati mereka disebut iman, yang selain itu enggak beriman, yaitu iman yang sempurna iman. Idza dzukirallah, apabila disebutkan Allah, ai dzukirat adzamatuhu wa qudratuhu, yaitu ia disebutkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, wa ma khuwifa bihi ya man asahu, dan hal-hal yang dibuat untuk menakut-nakuti orang yang bermaksiat atau yang berdurhaka kepada Allah, kepadanya, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah ya kalbu mereka, ai khafat, takutlah kalbu mereka kepada Allah. Ini. Jadi yang dinafikan di situ adalah kalau orang enggak takut, enggak bergetar kalbunya ketika disebutkan kekuasaan Allah, ketika disebutkan keagungan Allah, ketika diberikan ayat-ayat ancaman bagi orang yang mau melakukan kedurhakaan kepada Allah, dia enggak bergetar hatinya. Dia enggak takut kalbunya. Biasa-biasa saja. Maka dia keluar dari cakupan iman. Apa maksudnya? Kamilul iman. Kamilul iman. Dia maksiat, dibawakan ayat, anda maksiat ini ayat ini, hadis ini. Aduh, datang deh Pak Ustaz ini, datang deh ini, datang Pak Eko, wah, saya tukang ceramah deh ini, saya diceramain lagi deh ini katanya. Pak Eko bawain ayat, wah, dia diam banyak. Bergetar ke hatinya? Enggak. Karena dorongan hawa nafsu dia ingin terus melakukan perbuatan yang diharapkan tersebut. Nah, dia tidak dikatakan kafir karena tidak masuk kategori iman di situ. Karena kategori iman di situ adalah iman yang kamil. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, ay quri'at ayatuhu. Ya, qara'a sama tala itu muradif, sinonim. Tuliyat maknanya quri'at, sinonimnya, muradifnya. Ay quri'at ayatuhu al-munazzalatu, yaitu ketika dibacakan ayat-ayatnya yang ayat-ayat Allah yang diturunkan dari langit, ya, au dzukirat ayatuhu al-kauniyah, atau ketika disebutkan ayat-ayat Allah yang kauniyah, maka zadathum imana, maka iman mereka bertambah. Ay zada imanuhum bisababi dzalik, yaitu iman mereka bertambah dengan sebab demikian. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Apa maksudnya bertawakal? Ay yufawwiduna jami'a umurihim ilaihi la ila ghairih. Mereka menyerahkan semua urusan mereka, urusan mereka kepada Allah, tidak kepada selainnya. Thumma dhakara syekhu, kemudian syekhul Islam menyebutkan dalilan minas sunnati, dalil dari as-sunnah, ala annal fasiqa al-milliya la yadkhulu fi ismil iman al-kamil. Ya, itu fasik milli itu tidak masuk dalam cakupan iman yang sempurna. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan beriman seorang yang berzina ketika dia berzina. Enggak cuma itu, mati dalam keadaan zina. Mati dalam keadaan zina, di atas perut teman zina dia, wanita teman zina dia. atau dia mati di atas atau di bawah pria teman zina dia, kalau yang meninggal perempuan gitu. Yang meninggal perempuan, pelacur meninggal atau serong, mati dia di bawah perempuan ini, atau yang cowok di atas. Ya, atau gimana mereka lagi zina mati. Ya, mereka mati karena kebanyakan nenggak pil koplo atau pil apalah. Mati berdetak kencang jantungnya. Ya, koit, is dead, mati. Mati dia dalam keadaan apa? Ending yang jelek kan? Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung endingnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang yang berzina ketika zina dikatakan sebagai mukmin, dia tidak dikatakan mukmin. Berarti dia mati dalam keadaan tidak iman. Jadi mesti paham ya, ini syubhat-syubhat khawarij tadi yang saya sebutkan. Ai, kamilul iman. Tidak dikatakan iman, iman yang mana? Iman yang sempurna. Falman fi huna, maka yang dinafikan keimanan di sini, anizani dari orang yang beriman, wasariqi wasyaribil wasyaribi, yaitu dari penzina, dari pencuri, dari peminum khamar, wa huwa kamalul iman. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, la jami'ul iman, bukan keseluruhan iman. Bidalilin ijma'i ala tawrisil zani, dengan dalil kesepakatan para ulama akan boleh mewariskannya asyarib, peminum khamar, ya, kemudian wasariq, pencuri, ya, ya, wazani, penzina, wah, ini boleh, wasyaribil khamar, boleh dia mewariskan atau diwarisi. Faqad dallatil haditsu ala anna haula'i, maka hadis telah menunjukkan bahwasanya mereka hina, ya, fi'lihim al-ma'siyah, ketika mereka melakukan maksiat perbuatan mereka, qadintafa al-iman al-kamil anhum, maka sungguh telah ditiadakan keimanan yang sempurna dari mereka. Waqad dallatil nususu al-kathirah, ya, maka telah nas-nas yang sangat banyak telah menunjukkan minal kitabi wa sunnah, nas-nas dari Al-Quran dan sunnah, ya, berupa ayat maupun hadis, ala annahum ghairu murtaddina, bahwa mereka bukan orang-orang yang murtad bidzalik, dengan sebab kemaksiatan tersebut. Ya, faulima, maka diketahuilah annal imana, bahwasanya keimanan al-manfiyah yang dinafikan ditiadakan fi hadzal hadisi, di hadis di atas, innama huwa kamalul iman al-wajib, itu hanya keimanan sempurna yang wajib saja. Ya, kayak tadi, ya, pelaku penzina mati dalam keadaan zina, ya, mati dia, punya anak muslim, istri muslimah, ya, boleh nggak anak istrinya yang muslim mewarisi dia? Boleh, ya, kalau dia kafir nggak boleh diwarisi, ya, karena orang kafir tidak boleh mendapatkan warisan dari seorang mukmin, dan seorang mukmin nggak boleh memberikan warisan kepada orang kafir. Nah, ini boleh kata para ulama, ya. Dalam kitab-kitab fikih faraid diperbolehkan. Artinya dia tetap iman, tetap Islam. Namun yang dinafikan di dalam hadis ini adalah iman yang mana? Yang kurang imannya. Nanggung ya? Dikit lagi ya. Wa qawlu wala yantahibu buhtad, ya, nuhbatan data syaraf. Wah, kopi saya udah mau habis ini. Habis benar dah. Kapan belnya? Kopi habis. Itu belnya itu. Ya. Wala yantahibu nuhbatan zata syarafin, dan tidaklah seseorang merampas dengan paksa nuhbah syaraf, itu dengan rampasan yang zata syaraf, akan dijelaskan zata syaraf maknanya, ya, ila akhir. An-nuhbah bidomin nun, dengan didomahkan nun, hiya asyai'u al-manhub, sesuatu yang dirampas. Tidaklah merampas suatu barang yang dirampas. An-nahbu, sedangkan nahbu, itu adalah akhdul mal bil ghalabah wal qahr, yaitu merampas harta bil ghalabah dengan cara mengalahkan, wal qahr atau dengan paksa. Dzat syarafin, dzat syaraf ai qadarin, yaitu yang memiliki nilai. Syaraf artinya kemuliaan, tapi maksudnya memiliki nilai. Wakila dzatus tisrafin, ada yang mengatakan maknanya adalah dzatus tisrafin, itu yang memiliki, itu barang-barang tersebut yang dirampas tersebut adalah yang istisraf, yang dia harap-harapkan. Yastashrifu an-nasu, yang manusia mengharapkannya ilaiha, kepada barang tadi untuk dimiliki. An-nadhirina ilaiha, ya, yang nanti orang-orang akan memandang kepada barang tadi. Rafi'ina absarhum, yang akan mengangkat pandangan mereka untuk melihat barang tadi. Artinya kalau pelaku pencurian ketika dia mencuri itu tidak dikategorikan sebagai apa? Orang yang beriman. Tapi yang dinafikan iman di sini adalah iman apa? Naqisul iman. Tsumma inna Syekh rahimallah, kemudian Syekh rahimallahu taala, Syekhul Islam, beliau zakara an-natijata lil bahsi, menyebutkan ya, hasil dari pembahasan asabik yang lalu. Wastakhlasa, dan beliau meringkas al-hukma biqaulih, ya, hukum kesimpulan tersebut dengan pernyataan beliau. Fi haqqil fasik al-milli, bagi orang fasik milli, ya. Paham tadi fasik milli ya, pelaku fasik asghar, dengan tiga kriteria. Nah, kalau saya minta ulang di sini fasik milli apa di sini, pahamin fasik milli itu apa aja? Yang kedua ketiga, dosa yang dilakukan bukan dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, kata Syekhul Islam, wa naqul wa huwa mu'minun naqisul iman, maka kita katakan dia adalah mukmin yang kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau dia mukmin tetapi dengan keimanannya dia fasik dengan dosa besar dia. Hadza huwa al-hukmu al-adil, inilah hukum ponis yang adil. Ya, jam'an, yang menggabungkan bainan nusus, menggabungkan antara nas-nas ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis. Allati nafatil imana anhu, yang menafikan iman dari orang tersebut. Ke hadis, misal hadis tadi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina tidak disebut sebagai seorang mukmin. Wa nusus allati asbatatil imana lahu, dan menggabungkan antara nas-nas yang menetapkan keimanan bagi orang yang pelaku dosa besar tadi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan begitu. Allah bisa mengampuni dosa selain dari syirik. Kalau syirik ya benar tidak diampuni. Artinya kalau sudah syirik itulah kekufuran, syirik akbar. Kalau bukan syirik akbar, bukan kekufuran. Memang para ulama berselisih, apakah ada amal selain dari kesyirikan yang dapat mengeluarkan dari Islam? Kalau amal tersebut ditinggalkan, yaitu pada masalah amal-amal di rukun Islam, terutama pada permasalahan sholat. Permasalahan sholat, kalangan ulama Hanabilah memandang bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, meninggalkan satu sholat saja, dia kufur, keluar, murtad dari Islam. Ya, sebagian Syafi'iyah berpendapat demikian. Walaupun yang mu'tamad dalam pendapat Syafi'iyah, dia tidak sampai murtad, namun dihukum mati oleh pemerintah. Ya, intinya, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya pelaku kesyirikan itu yang masuk kategori tidak diampuni, yang kufur. Selain kesyirikan dosa besar, itu tidak masuk kategori demikian. Ya, dia kurang imannya. Yang dinafikan adalah kekurangan imannya. Dengan syarat tadi, dosanya dosa besar, dia meyakini keharamannya, dan dosa tersebut tidak menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian wa ayatil qisasi, wa ayatil hukmil bughati as-sabiqatain, dan juga penggabungan ayat-ayat tentang qisas maupun ayat-ayat hukum bughat, ya, saling berperang tadi yang keduanya telah lewat. Wa bina'an 'ala dzalik, dan berdasarkan hal tersebut, fala yu'ta al ismu al mutlaq, maka tidak diberikan, ya, afwan, fala yu'ta al isma al mutlaq, maka tidak diberikan bagi pelaku dosa besar tadi nama iman secara mutlak, ya. Nama iman secara mutlak, keimanan secara mutlak kepada orang tadi tidak diponis, dia iman yang sempurna imannya, ya. Ai al isma al kamil, al ismal iman al kamil, yaitu iman yang sempurna, ya. Maka ke pelaku dosa besar tidak dikatakan iman sempurna, tetapi naqisul iman, ya. Wala yuslabu mutlaqul iman, tapi tidak dihilangkan pula kemutlakan isim, mutlaqul isim, ai al iman an naqis, yaitu iman yang kurang. Payuh kamu alaih bil quruj minal iman, maka dihukumi bagi dia keluar dari keimanan, kama taquluhu al mu'tazilah wal khawarij, wallahu a'lam, sebagaimana dikatakan oleh mu'tazilah dan khawarij. Fal imanul mutlak, iman yang mutlak itu apa sih? Wa huwa al imanul kamil, iman yang sempurna. Mutlaqul iman wa huwa al iman an naqis, sementara mutlaqul iman adalah iman yang naqis. Beda ya antara mutlaqul iman dengan imanul mutlak. Kalau imanul mutlak apa berarti apa? Iman yang kamil. Kalau imanul, kalau mutlaqul iman, iman yang naqis. Nah, paham sini? Ya. Mutlaqul iman naqis. Imanul mutlak kamil. Kemutlak iman yang mutlak. Udah jadi bahasa Indonesia itu. Ya pokoknya itulah. Dipahamilah. Ya pokoknya antum paham ya. Nah, yang dinafikan dari ayat innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu dibatasi nih. Yang beriman hanya yang ini nih, yang enggak begini enggak beriman. Apabila disebutkan nama Allah, takutlah mereka, takutlah qalbu mereka, bergetarlah qalbu mereka. Berarti yang disebutkan di ayat ini iman yang mana? Kamilul iman atau mutlaqul iman? Kamilul iman, iman yang sempurna. Artinya orang yang tidak bergetar ketika disebut nama Allah, dia tetap iman, tetap namanya mutlaqul iman, tetap mutlaqul iman. Ya, kemudian hadis tadi, layasni, tidaklah seorang berzina, ya, ketika dia berzina tidak disebut sebagai mukmin. Apa yang dinafikan dari keimanan di sini? Hah? Iman mutlak, kesempurnaan iman. Tapi tetap disematkan kepada dia mutlaqul iman, imannya kurang. Nah ini perbedaan antara ahli sunnah di antara dua jalan, ya, jalan ke kiri dan ke kanan. Jalan ke kiri jalannya khawarij dan mu'tazilah, jalan yang sebelah sana lagi jalannya murji'ah. Ahli sunnah wal jamaah kesimpulannya hukum di dunia, ya, pelaku dosa besar. Definisi fasikul iman tadi tiga, dia melakukan dosa besar. Yang kedua mengharamkan apa yang dilakukan, meyakini keharamannya. Yang ketiga dosa besar tersebut bukan menyebabkan kekufuran dia. Nah, fasikul milli yang dilakukan oleh seseorang dinilai oleh ahli sunnah wal jamaah difonis di dunia dia kurang imannya. Ya, disematkan kepada dia mutlaqul iman, iman yang kurang. Yang dinafikan dari dia adalah apa? Imanul mutlak, kesempurnaan iman. Ini di dunia. Kalau murjiah berpendapat apa? Dia di dunia sempurna imannya. Karena murjiah berpendapat maksiat, dosa sama sekali tidak memberikan efek negatif, memudaratkan iman sedikit pun. Nah, khawarij berpendapat fasikul mili tadi apa? Kafir, murtad. Mu'tazilah berpendapat tidak kafir, tidak murtad. Ya, itu berada di sebuah manzilah baina al-manzilatain. Ya, di antara saat dia berada di satu kedudukan, di antara dua kedudukan, kedudukan iman atau kafir. Sekarang hukum akhirat. Fasik milih tadi, ahli sunnah wal jamaah berpendapat dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Artinya kalau Allah kehendaki, Allah ampuni, Allah ampuni. Allah azab, Allah adab. Namun, taruhlah kalau dia diadab, ahli sunnah wal jamaah berpendapat dia tidak kekal di neraka. Nah, kalau murjiah berpendapat gimana di akhirat? Dia surga. Sempurna, karena dia beriman. Nah, kalau mu'tazilah, kekal di neraka. Khawarij, kekal di neraka. Itu inti bahasan kita, ya. Inti bahasan kita dari dua pertemuan yang lalu. Itu aja. Ya, itu aja. Teorinya yang kita bacakan di dua pertemuan ini dan pertemuan pekan lalu. Itu teorinya. Kesimpulannya tadi. Kesimpulannya tadi. Udah, ada yang mau tanya? Ya, tafadhol dulu silakan.